Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qala sahibul qanun, berkata pengarang kitab Al-Qanun. Siapa yang tahu? Siapa pengarangnya? Siapa pengarang Al-Qanun? Ibnu Sina. Ibnu Sina, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bah zindiq, kafir. Pertanyaannya, kenapa dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Coba Zahabi. Ya. Ibnu Sina ma'ruf ya ikhwan, kalama immah ala annahu zindiq al mursad al kafir. Faham? Dan dari kitab para imam selain Ibnu Qayyim rahimahullah juga menukilkan kalam Ibnu Sina. Siapa? Al-Imam Zahabi rahimahullah, juga di dalam Tibbun Nabawi. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya apa? Tibbun Nabawi. Ini menunjukkan bolehnya menukil ucapan orang kafir di dalam masalah pengobatan. Nah, sebagaimana di zaman sekarang ini apa, seperti corona, virus-virus, virus corona atau yang lainnya. Nah, juga boleh, artinya Nah, berobat atau menukilkan karam dari Al-Kufar. Nah, tapi dengan syarat sebatas apa? Tib yang mereka ahlinya. Mereka ahlinya, mereka paham tentang misalkan corona, virus dan lain sebagainya, yang mereka memang ahli di bidangnya, maka tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Karena banyak juga imah menukilkan kalam-kalamnya mereka. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, yajuzu rujuu ila qawli at-tabib min ahli dhimmah. Masyaallah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bolehnya kembali pengobatan, rujuk kepada tabib ahli dhimmah. Ahli dhimmah manhum Al-Yahud dan Al-Nasara. Sebenarnya fatwa Imam Ahmad tulis. Oke. Qaul al-a'immah, ulama kibar. Hadza kibar ulama, imam memberikan fatwa bolehnya kembali mengambil pendapat tabib min ahli zimmah. Fid dawa'il mubah, pada pengobatan, obat-obatan yang mubah. So, yang sifatnya mubah boleh. Seperti apa? Seperti apa? Di zaman sekarang boleh yang sifatnya mubah. Seperti vaksin, zaman sekarang boleh. Bukannya enggak boleh, boleh. Mubah sifatnya. Ini penting. Sehingga antum ketika membaca bukunya Ibnu Qayyim, Ibnu Nabawi atau Imam Az-Zahabi rahimahullah atau imam yang lainnya, ketika mereka menukilkan kalamnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ma'ruf ya ikhwan, kafir. Nah, murtad, zindik, bagaimana dikatakan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tetapi di dalam masalah tib, mafhum, di dalam masalah tib, kata Imam Ahmad rahimahullah, ya juzur rujur ila qawli tabib min ahli zimmah fi dawa'il mubah. Bolehnya seorang kembali merujuk kepada ucapan seorang tabib dari ahli zimmah, al-Yahud wa nasara, tentang masalah dawa'ul mubah. Dawa, obat yang sifatnya mubah. Walil isma' qawlu idha usiba dawa'an mu'arraman kal khamri. Adapun kalau obat-obatan yang haram sifatnya, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak. Kalau sudah ada hal-hal yang haram, tidak. Seperti berobat dengan khamar. Ini fatwanya siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini penting. Dinukilkan riwayat dari Ahmad bin Hasan, yukroh syurbu dawa'ul musyrik. Adapun obat yang datang dari orang-orang musyrikin, musyrikin man haula, penyembah berhala, musyrik-musyrik, makruh. Ya. Obat ini dapat wangsit, minyaknya dapat wangsit, ini wangsit. Ah, bersemedi di mbah fulan. Kata Ahmad bin Hasan, dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yukrah syurb dawa'ul musyrik, meminum obat orang-orang musyrik. Minum. Beda kalau dioles. Ini minum. Ya. Karena ini penting, pembahasan yang mendasar. Ya. Untuk hala ini fatwa dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qanun, berkata sahibul qanun, siapa tadi? Ibnu Sina. Ma'ruf. Sehingga ada beberapa orang yang menisbatkan kepada ilmu, mengaku dia memiliki ilmu. Jangan dibaca bukunya timbul Tibun Nabawi Ibnu Al-Qayyim katanya. Kenapa di situ Ibnu Al-Qayyim menukilkan kalamnya Ibnu Sina? Ada yang mau berbicara seperti itu. Nah, Allahul Musta'an. Ya, antum akan dapat banyak nanti ucapan Ibnu Sina, Aristoteles, Plato. Hatta di kitabnya siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga dinukilkan. Jalinius. Tetapi tetap dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa? Tadi kalamnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Boleh. Di dalam perkara tib dawa'ul mubah. Mafhum ada? Entahnya, ini kalam Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga syarih jelas di sini Ibnu Qayyim bahkan Adz-Dzahabi, aimah yang lainnya. Nah, menukilkan kalamnya sahibul qanun. Qala sahibul qanun wal yuzdabat ila ma yuqal. أنت من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. Jangan digubris pendapat yang mengatakan bahwasanya air susu unta yang murni atau susu hewani yang murni, ya, justru kontra diksi atau kontraindikasi atau kontra dengan berlawanan, bertentangan, bertolak belakang dengan istisqa di dalam mengobati istisqa. Istisqa kemarin apa? Nah, edema. Edema itu cairan, baik di kaki, di tubuh, di perut, tangan, di kepala, di muka, di wajah, bengkak. Dipencet, ada bekasnya, itu namanya edema. Biasanya apa? Yang gagal ginjal tuh. Antum pencet, bengkak, masih berbekas. Ya, kalau di kepala berarti apa? Kepalanya bengkak, apa namanya? Ada dilihat, ada itu. Oh, di kepala apa namanya? Yang bayi-bayi itu yang besar kepala. Ini cairan, makanya ada selang di sini, cairan supaya keluar. Paham? Obatnya itu susu unta, susu murni, mengeluarkan cairan, penyumbatan-penyumbatan dihilangkan. Kalau di perut, acid test, livernya, mohon maaf, perutnya buncit, besar. Kalau di kaki, bengkak kakinya, kaki gajah atau yang semisalnya, ada cairan di situ. Obatnya apa? Susu unta, lihat, air kencing unta. Ibnu Sina, Sahibul Qanun, di sini membantah, jangan digubris. Wala yultafat ila ma yuqal. Anna min anna tabi'at al-laban mudalatan li'ilaj al-istisqa. Jangan digubris pendapat ini. Ayo, ayo. Kalau di kepala bengkaknya namanya apa? Hidrosefalus. Ini banyak nih pasien seperti ada beberapa daerah di Sumatera. Anak pernah dapati kepalanya bengkak. Ya. Di dalam Tibun Nabawi sudah di ajarkan. Minum apa? Susu unta. Susu yang lainnya boleh, bisa. Di sini Ibnu Sina atau Sahibul Qanun dijelaskan 6 tabi'atul laban. Susu murni hewan atau susu 6 yang murni. Tapi dalam hadis kemarin dijelaskan apa? Susu unta dan air kencing unta. So, satu resep. Kalau dijual berapa? Jutaan. Kalau enggak tahu ilmunya, iya nangis-nangis. Tolong. So, ilmu. Bisa dijual, bisa. Tapi gratisan aja, karena antum belajaran gratis. Jangan dijual. Ilmunya dari Allah dan Rasulnya udah gratis. Paham? Orang kalau kena ya kebingungan. Ini bengkak. Perutnya bengkak. Dan dalam hadis apa? Perutnya bengkak. Istisqa. Maaf, ada? Baik. Wa'alam anna laban an-nuq dawa'un nafi'un lima fi min al-jilaa' bi rifq. Laban an-nuq coba dilihat. Wa ma fi min khasiyah wa anna hadha laban shadidul manfa'ah walau falau anna insanan aqama 'alaihi badal al-ma' wa at-ta'am shufiya bih. Wahai jurima, dari kafirah min dufi' ila biladil Arab, fakadat hamut darurah ila dalika fa'uhu. Kata sahibul qanun, ketahuilah sungguhnya air susu unta Dawa'un nafi', obat yang sangat bermanfaat. Hah? Ayo anta betulnya. Ya, kalau anta jantan ada susunya. Yang cerdas sedikit. Mas Umar senyum aja. Nah, air susu unta betina, karena unta jantan nggak ada susu. Walau anna labanan nuqda'un nafi'an lima fi minal jilab birif. Ketahuilah sungguhnya air susu unta betina, ditegesin betina. Sangat bermanfaat terhadap tubuh badan. Karena apa? Membersihkan dengan lembut, enggak kasar. Karena membersihkan itu ada beberapa tahapan. Membersihkan dengan lembut, dengan sedang, dengan kasar. Maunya kayak gimana? Maunya yang seperti apa? Abu Risma dengan lembut dan bertahap. Kadang ada penyakit memang harus dengan kasar karena saking apa susahnya sudah lama. Tapi ini dikasih tahapan oleh Rasulullah SAW yang lembut. Cuh, di dalam pengobatan tahapan. Gak bisa dikasih dosis besar, dosis tinggi. Gak bisa, bertahap. Ya, bertahap. Kata sahibul qanun, wa'alam anna labanan nuq da'un nafi'un lima fi minal jila birif. Bisa membersihkan kotoran tubuh, detox. Detoxnya apa? Detox macam-macam. Mau detox mana? Ke liver, ke jantung, pencernaan. Masing-masing beda herbalnya, obatnya, spesifikasinya, jurusnya, arahnya, beda, nggak sama. Detok, detok apa? Apa yang didetok? Apa yang didetok? Perut, liver, ginjal, jantung, paru, harus jelas, harus jelas. Ini masuknya kemana? Organ mana? Mafhum ada. Nah, tapi sifat dari air susu unta ini memang detok, memang membersihkan, tapi dengan lembut. Ya, nanti karena ada tahapan. Kok misalkan nggak ngefek nih, berarti penyakitnya sudah parah. Dikasih yang lembut, air susu unta, misalnya dia minum segelas lagi, kok nggak ngefek? Dalam artian, ya masih belum ada perubahan. Naik nih, misalkan siang, sore, malam, misalkan, ya itu satu gelas, terus seminggu nggak, dua minggu nggak, terus, ya waktunya ditambah sampai. Nah, berpengaruh dengan jelas. Wa ma fihi min khasiyah, dan air susu unta memiliki kekhususan tersendiri. Wa anna hadha al-laban shadidul manfa'ah, bahwasanya air susu unta ini sangat-sangat memiliki manfaat yang sangat kuat, syadid, kuat, mempunyai efek manfaat yang kuat. Jangan dikira. Falau anna insanan aqama 'alai badal ma'at'am syubbiya bih. Kata sahibul qanun, taruhlah kalau seandainya seorang itu mengkonsumsi air susu unta terus menggantikan dengan makanan dan minumannya setiap hari, maka akan sembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. So, lihat. Artinya air susu unta ini sebagai pengganti makanan dan minuman, bahkan pengganti obat. Sudah menggantikan sebagai obatnya. Kemarin sudah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa bisa pengaruh ke badan, pembengkakan, edema, bisa keluar cairannya dengan alamiah. Disebutkan karena makanan unta ini. Nah, ini dia. Nah, saripatinya adalah pada susu unta. Wa ajriba dzalika fi qaumin dafi'a ila biladil Arab. Ini sudah ada pengalamannya tentang suatu kaum, mereka datang ke negeri Arab. Faqadatuhum ad-darurah, maka mereka mengalami penyakit yang sifatnya darurat. Kemudian diperintahkan untuk meminum air susu unta. Fa'uhu, maka mereka sembuh dengan izin Allah. Ini mengisyaratkan kepada hadis yang sebelumnya. Nah, wa anfa'ul abwal baulul jamal a'rabi wa huwa an-najib. Intaha. Air kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta a'rabi, pedalaman, pegunungan. Wa huwa an-najib, sangat mujarab. Nah, lah kalau nggak ada air susu unta, yang ada saja, tapi lebih afdal air susu unta. Apa Najib? Air Najib, murni, bagus, mujarab, paten. Tapi di Indonesia kebanyakan jual apa? Susu kambing, karena yang ada kambing. Alhamdulillah. Nah, unta ya, afdal unta, lebih afdal unta. Karena hadisnya ada. Ya. Nah, wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.